Kada boleh. Menggundul hutan. Rupanya hutan itu ada jadi rambut lah. Jadi kada boleh. Jadi biarkan hutan itu buat merongong. Yang digundul-gundul. Tapi masih saja lagi ada. Mano 11 buah. Kenapa itu namanya motor nenggana? Terang membawa ulin kan ada ya, rupanya lagi nang menggundul hutan nang jadi lulus. Kenapa? Karena itu jagaan lainnya. Tapi nang dianya kerja sama ada kanang sare kita keluar walah sebab Tuhan menolong nang bujur kada mau pang Tuhan menolong nang bekok-kok. Kajua-jua saudara. Lamun ada narkoba. Lamun ada apalagi itu nang dina ieu benar rumput perjeun karek. Ganja. Lamun ada kumpulan kemunyaannya sebagai tanda bukti sekibikin cukup banam langsung jadi habis amun diambil bukti sedikit sisanya disimpan nah cagarnya bocor dalam simpan kita jadi bandar kalau nang tukang kuntan itu membagi pulang ke lain atau tabung nang bisi sekilo dua kilo tadi batasnya buntut kena pelor nang mengumpulkan beberapa kilo ini berbagi kemana-mana umpamalah rawat ulak haji ganja langsung aja habis tenang ada orang kedapatan minuman keras olehan ke motor langsung digirik lawan satu andes jangan ada dua butinya jadi girik masih saja kasan tulak haji apa namanya haji putau menerasa bujur ke tender orang berkurut namun nang bapandar nang bujur ini disariki narannya sombong kurang nang sombong itu mati kafir apa wasarat bapak wakana minal kafir takabur itu kata menerima nang bujur karena ditulis Tuhan kafir. Jadi tiap-tiap orang menang takabur, ya kan? Tandanya kada mau menerima nang bujur. Tiap-tiap yang kada terima nang bujur, maka orang itu kafir di dalam ilmu Tuhan. Maka nantinya setiap orang sombong, maka matinya kafir. Dalil apa waswasat baro? Kenapa? Wakana fi indillah minal kafirin menurut tafsir Jalalain. Jadi siapa aja apabilanya salah ada nang menuduhakan wajib tawadhu menurut jangan dipikirkan kenapa aja kita pikirkan guru itu nang pina membuka rahasia kita gimana kita pikirkan supaya diuger sedikit. Nah, diunggar kenapa gampang aja mau unggar itu undang si Denis bawa ke Istanbul menyesampai kesana pada anur-anur apa angkatan tenor banyak kesana pada angkatan tenor buruk turun buang ke sungai, lah Jadi bini guru makan mudahan apa ikam datang membawa kalalapon merah atau membawa duriannya musim durian tuan guru rajin saruan kulitnya membawa lah mudahan apa ikam datang membawa jagung untung saruan kalinya setahun kata kali ada lagi di mana abahnya napa lamun nanggung kasar kecahnya mengundang padahal mati. Ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka orang di Yaman meminta kepada Rasulullah SAW. Bukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Minta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq guru nang malajari Quran 20 rikong. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mencariakan oleh 26 hafal Quran nang fasih bacaan dikirim ke Yaman 20. Begitu sampai di Yaman bukan dijadikan guru tapi dibunuh semuanya ke 20-nya. Maka disitulah berpikir Sayyidina Utsman bin Affan menulis Al-Quran tadi, menyusun terjadilah bagaimana ada ini Fatihah, kemudian surah apa? Baqarah, kemudian surah Al-Imran. Maka itulah terus itu asalnya pada tadi tulis-tulis disusun-susun gara-gara 20 nang dibunuh oleh orang-orang nang kata-kata 7. Nah, riwayat ini tetap ada tulisannya kepada musuh-musuh Islam dilaksanakannya. Jadi mana di bawahnya berjalan hilang dan terkesih lagi. Turun mana raja ke masjid jadi imam. Kada ada bapak ngawal dan kada ada senjata. Apa akibatnya? Mulai Rasulullah SAW dulu diundang di kiau oleh bini-bini Yahudi. Di tengah jalan nanti berjalan datang dari bini si Muhammad, kita ke rumahan yuk, aku hendak memberikan jamuan. Nabi Muhammad si pembira orang menjamu datang aja, ayo jalan. Nabi itu dikenal sidin ketujuh memakan batang paha kambing di panah. Mengkita sate lah tak? Sate kak? Hapun juga lah. Bahman wajah ini tepat tuan guru dikuntun bini-bini. Jam itu juga rajar-rajar keluar. Naik. Makan, limbah makan, kunyah. Jibril turun. Ya Muhammad, ya Rasulullah, luang. Bahwasanya daging itu diracuninya oleh bini-bini tadi. Maka Nabi meluang. Kata-kata makan, bahasnya ada. Nah itulah Nabi Muhammad SAW wafat. Mun kita memandang sabab akalat dan yasrayat. Artinya bakas racun itu. Bakas racun. Matinya sirin kepanasan benar dada. Lalu dianu lawan apa? Kain diri. Di kompres lawan kain itu kepanasan. Bakasnya aja racun. Bukan bandanya, bapaknya aja. Nah, riwayat ini ada di dalam catatan musuh kita. Musuh kita merencanakan peracunan Nang kadua merencanakan pembakaran. Nang ketiga rencana penggeseran ulama-ulama ke dalam penjara. Ya ulah-ulah kesalahan, dicari-cari kesalahan supaya masuk penjara, dijaga ke penjara. Rencana memikirkan rencana kita cekap lagi banyak pandang di antaranya aja. Matinya aku sudah menyampaikan kepada orang yang beragama Islam wajib memperjuangkan Islam. Apapun kerjanya, dimanapun berada, pegawai yang Islam sejaku jadi pegawai memperjuangkan Islam. Itu niatnya. Orang mencari sejaku berdagang memperjuangkan Islam dengan harta latihan dan artinya ujungan. Orang sekolah apabila berhasil aku memperjuangkan Islam dengan ilmu yang berhasil. Semuanya berlaku niat. Ujar orang ini apa kata? Ada ngarangnya bahasanya apa terbubat? Orang ini apa ngarangnya? Anda hanya tentang misi. Misinya nak sekarang misi, oh misinya memperjuangkan akan duit, asal-asal memperjuangkan agama, itu misinya. Jadi apabila banyak pegawai-pegawai yang Islam, maka agama Islam itu nengah ada seperti pinggir. Di tanah-tanah mencungkung saling nyaratan, saling janalan. Karena semuanya nang sukses dengan duit, nang berpangkat dengan pangkatnya, nang jago dengan jagoannya, bisa. Nang ada di si pangkat ada di si duit awalnya, ya nang jago semalam. Kalau bawa ulah langgar, nang kemana pajak? Nang langgar itu pajak tonton. Nang kan bapak masing-masing memperjuangkan Islam. Mulai. Nah, perasaan bupati, nah, ada bupati memberi izin untuk maulah bangunan tangga dan ada kena rai pajak bangunan langgar tapi kena kedua maksudnya rumah Allah Taala kena pajak dua sahaja maksudnya itu sama anak. Nang kedua, ini ada juga di belakangnya agraria, nah, memberi surat dan menghitung tanahnya mengukur 60x60, ya kan? Nah itu dari sini ke sini, dari sini ke sini, nah habis sudah itu agraria, izin bangunannya ada, lah, nang suginya, ayo, 60x60 berapa meter? Berapa? Nah, kata kawan, nah, ayo Pak Yunan, matematikannya. Matematikannya berapa? Berapa? Ya, 3.600. Sudah. 3.600. 3.600 meter. Berapa semeternya? Kira-kira berapa ya di sini? Bupati yang berjalan di sini berapa ya? Kira-kira harga anu anggaran pemerintah menanggar dalam kampung tak? Iya, hendak tak miliar dong semeter. Sebenarnya sebab para pengajian pak, para pelanggar ini mahal. Jadi kalau hari masuk desa, ya kalah, itu ikut berbeda. Tuan guru masuk desa, mahal tanah punya harga. Berapa ya kira-kira? Bupati kira-kira ya? 100, umpama. Nah, 100 kali angkatnya. Berapa jernya? Duitnya? Nah, kalau ngitung lagi nah. Iya. Berapa kira-kira banyak kerja lah. Ayo. Kurang lebih banyak kerja. Nah, ujar Sutuan. Sutuan lah. Nang berjual batu bara. Kami perhubungan batu bara nang menutup semua harga tanahnya sekian ya. Kaitan. Jadi ujar Tuan Guru, makasih. Tuan Gurunya juga sedang ada bagi gila lagi nyambat jin dulu bersorak-sorak. Terima kasih. Isyang babana, ampun amin. Nah, Pak, sudah ada tanahnya. Nah, apalagi. Nah, kami ini nang bumbuhan perikanan. Nang berjual di waktu-waktu nek, di waktu hari, di waktu dari laut, dari dapur, dari tanah. Ya kan? Kami menyiapkan iwaknya datang tukang pegawai. Bah, dia tukang. Kita tak ada iwak makan daya. Mangkat tangan pulang. Uja orang gambar barangnya. Nah ini, paham kan? Nikin daya rimpuan. Bah, uja tukang. Ya, kita makan bar-bar marina. Siam yang unus, unus lo, marina kok. Itu bang, jadi siam yang marina. Aku di sini julang unus, ada di gambar. Mati bang, bener. Sekali dagang, nah, betul-betul, nonton, kakak. Juru. Juga bisa naik-naik. Aku lah waspada melihat lagi mata gitu. Ngarang si jin Yunus. Jadi ini ngarangnya julak Yunus. Sekalinya ada di jambut itu ngarangnya siam ya Yunus. Nyaman di masa-masa itu menyaman. Tak ada pada papai. Nah, lapai kacau. Angkat tangan pulang bubuhan kasar. Nah, apa? Ulun siap tukang masaknya. Nah, baik kan? Sambil merasai, nyerajin nak tukang masak tu berdua dulu makan. Merasai tukang masak. Ya. Angkat tangan pulang. Tanah, bubuhan peternak memberi kambing 15 ekor. Bahasa hujan tukang, mun kita mulai langgar di situ, makan kambing kita. Nah, hujan bubuhan anu kula makan tangan, amin tukang kabuk selong, amin tukang anu kampung Melaya, Melayu. Kami tukang kampung keraton, kami tukang kampung tunggul. Tunggu hilang. Siap ya, kerja. Jadi tukang-tukang batu, tukang-tukang kayu, semuanya berdiri. Nah, baikkan kalian kan pada-padanya membawa gergaji, tukul, apa macam-macam. Kami, akunya, kami semennya, kami hasilnya. Ujian yang lain pulang, habis pun sudah dalam. Kami umpat makannya. Handphone kenalah, apabila sudah berserungan, aku datang pada. Ini anggota makan ya, ya, ya. Mun kadang makan apa? Buruk kan ini. Namun nang kaya ini perjuangan. Ikan membangun langgar kami walaupun itu kan ada kisah. Bahawa bahasa orang. Ini bahawa apa? Mun bahasa orang. Amun saya bahawa itu nak berlangan. Nah, bahawa ikan bawahnya. Ini kisahnya nak menukar apa nak? Tukar madu. bahau kita lah. Soalnya pak madunya di pak wanwanya. Kenapa jadi bawahnya aja lah pak bahau? Sama pengarang bahau kok ada wanyinya. Bahau kan kita sini lain. Kalau bahau itu sama-sama ya kalau sama-sama bagai umarannya. Mendengar kesahnya ini nah. Mengarang kesatuan-persatuan dijalin oleh CDRN. Sudah luar biasa umat Islam. Mau aja bersatu. Lamun-lamun. Nukar tanahnya si Jin Solomon. Nukar alah-alah si Jin Solomon. Mbari makannya tukang pegawai si Jin. Mulahlah banyak tukang pegawai di dapur si Jin. Ya Allah. Ya Tuhan Guru, ada lagi kan? Mesti anak lain. Ini. Jadi setiap ada bangunan di situ nampak terhasil daripada tulung betulung ada gampang ujian dengan kapal dalam luar dengan duit pulang kan aku kok memang lo kan dan berenang-renangnya 30 butin deh mana-mana lo kan cucuk. Jadi nyaman kalau ada meriksa-meriksa nggak aslinya, bukan anak aslinya, dua wah, nih, nah, ya orangnya, mundi dan suara, apa dia tinggalnya lah, lima, malam, pulang, ada apa, anak. Menukarkan lampu kayak istananya. Lampu kayak istana. Namanya. Kayak jadi jambat. Lampu-lampu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kura bukan belajar buruk. Apa kabar? Tolong ikuti karena sama kemungkinannya. Ini sangat menukarkan kisahnya sebukuan ini sangat ya mengingat lelahnya kamu di sana banyak kebanyakan dengan baikkan kalau gampang datang pulang lah hijau bangun ini lengkap bangun ulu bapak kiai siap ada dan hukuman benar saya datang dengan nama anaknya Roland silakan makan dulu Pak enggak tidak boleh saya tugas teman menjaga aja enggak boleh makan enggak boleh sudah masalah kenanya nih pulang lima pak, ada yang masang bom di sini, orang ada, nah entel-entelnya ada. Itu, yang keamanan menjagakan keamanannya Allah Waalaikumsalam. Ujangan kapal Quran, bagus tajwid pulang, dapat peta pulang, kori terbaik. Ya kan, tingkat satu di provinsi Kalsel. Kami rombongan yang sudah dapat petel MTK nomor 1 siap jadi imamnya bagilir. Oh, jadi ada batasan bagi awal lagi. Ini imam taruh di kantor di rumah sekali bangun lalu menandiri juga jadi. Imam sudah tangga jadi sebatal jadi imam maka digalak umpama kadang mau ujar nang sugi ulang lang gerok lo apa apa ulun mengaji imamnya kena lawan bilangnya apa imamnya ulun banyaknya membanding bilangnya ada sebab bilangnya ujar maaf lelah biar bilangnya namanya bagai di situ hanya menangkap telinga aja sebelah dapat 750 sebulan ribu ujar imam bunda dapat 750 juan dan sekali pada-padanya menjumpa ampeloh imam baik kamu gak berkata yang saya pasti yang mengurus mereka ini gak sama imam lah bilang Oh, ada pula namanya. Ulun gula kupinya. Aku kada biar. Mun didangan bepandel gula kada kecuit. Sekalinya pajual kupi ron gula, ya jadi tak hinum me. Ujar haji nehel kurang. Bah. Ulun ning anak banyak sekumpulnya. Nah, itu nah. Ramang badan, cuma apa bila sekumpul banyak sekumpul sebutin dua lah, seikum sebutin John ini ada lima bawah, bawa burik empat pas, ramanya lah, jangan jatuh, bro, malam sana yang ini ulun nak menakarkan, sop daging, sop tulang lah yang mana. Jangan nanti kau malam Jumat kena ulun makanan rapenya. Oh mak. Jadi sebelum malam Jumat berbagi rape, sebelum malam kenanya makan nasi. Ada tuh tugas masing-masing. Nang ayat itu perintah Islam. Watahwanu ada di sini. Watahwan. Dasarnya ilmu yang menimbulkan niat untuk membantu agama di masing-masing tugas dan gawiannya. Itu isinya jalan tujuannya jalan untuk agama. Perbuatan-perbuatan yang salah itu anak kita sudah. Memang kita ini berataan AS. Tahu kan AS? Bukan Amerika Serikat. Asalnya salah. Itu asalnya adalah salah. Berataan aja asal itu salah. Ya kalau yang bagus-bagus bacanya asalnya kenapa? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Belum tentu hari. Asalnya sekalinya bagus banget bacaan saya Mesir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولم يروا أن الله بحث عن مثل الكلام هي دورة كلامية أكلنا الله جوا ما بلاجر ما بلاجر ما بلاجر jadi kita ingat asal ingat di asal insyaallah nangaran kapal apa tunduk asalnya seorang bungkus mun kada ingat di asalnya ingat nang wayah ini sudah jadi ulama besar umat pas Iblis di gonggok sombong nang asal kada berduit lalu sugih ya Allah pah jakatnya pah nyamannya nyawas nak minta jakat unam dari duit ini halal haram nak kumpulakan kada mau lagi dituduhkan hal yang dari jakatnya kada mau lagi namun semuanya nang pengusaha nang pangarannya tebupati nang pengusaha dan pangarannya Udin Ya, kapan? Nah, kajin. Nah, nangun mina tamunya angka luas sapar 40 dalam persen tak 2,5% ya Allah, laman 1 triliun berapa tak jatahnya dibagi 40. Ayo, setelah itu benar apa yang kau tahu juga M-nya berapa biji? Tuan, nah, agak gampang sampai balima nanti kita radion jakatnya ada gagang-gagang di jakat diterima jakatnya oleh seseorang yang berhak hanya nantinya membagi kasan apa kasan madrasah misalnya ya Allah kajud madrasah yang akarnya buruk sekalinya jadi bangunan 6. Kenapa jorong ini memang bagus dan nasabnya? Nah, panenen. Ujar jeruk usuk, panenen. Ya, jeruk. Nah, iya. Nah, Pak Bupati juga jalan. Nah, permanen. Jeruk usuk ingat nenen rupanya. Nah, coba jatahnya dari 6 triliun bagi 40, pahamlah, sepertiganya aja pulang, gagasan pembangunan agama, 2/3 gagasan pulang warga, langsung susah-susah. Setahun sekali aja, atau setahun tahun, tapi begini, karena langsung pulang 10 hikung, karena itu pulang 10 hikung banyak, paham langsung gitu. Sekali sorong aja jakatnya sepertiga jua insya Allah bangunan agama masya Allah jangan masjid Martapura aja 10 masjid di Martapura sikap aja tontonnya apalagi kan tadi tukang berapa medawi orang ujar nang ngisi duit kita nang naupai tukang saban hari tukang dibali duit kadang-kadang berapa borongannya tangan jatuhkan dorongannya setengah M. Nah iya, Mbak Begawi seminggu belajar tukangnya, duitnya habis. Kadang-kadang itu tak, ya nambang berat-berat. Laminya Begawi sampai itu. Maka dasar kaya itu, kalau yang tak, masing-masing aja lagi tugas merasa-rasakan sorong tanya tugas di mana. Nang tanda tugas di imam ayo, nang tugas di bilal ayo, nang tugas di tikar ayo, tikarnya ini nampak anu di jamur, ya kalah, di gulung, di urai, di sedot, ramai itu panas, sunyi aja. Berarahan tak ada aja yang diusap. Ini nampak, kesian, bulung, tikar, mangga. Kenapa lah mangga dadang mengulangkan kuki? Dabau-dabau mencatat tikar dadah, balima orangnya. Dabau-dabau menung orangnya apa? Dabau, kenapa lah mangga dadang menukarakan? Nyot, ya apa itu orang itu? Masjennya, masjen tak isapnya itu. Ada juga yang mengembari yang sudah rusak. Nasib. Han, pada gampangan. Nah, Faika. Jangan. Siapa pulang? Ini putih-putih pakaiannya. Amin. Saban minggu 2 kali, karena menjalan dalam mesin mematikan nyamuk ke sini. Bukan pada awal sakit kerat awal pada kesihatan jalan pada masjidnya jadi kan ada lagi yang kena anu badalan demam kan ada lagi nah kompor orang meledak kompor bahasa lagi ya turun mulai di para lapangan itu mas-masen memenangkan banyak mas-masen kapal-masen motor kapal no, pemadam kadang-kadang banyak kok apian ya pemadamnya rusak pemadamnya bagus banyaknya habis sama elak ya kalah sama mau jalan apa jam celalalah ikamnya nanti aja ada kau ditanggung mana parut mana burit sama arut mundur sama dananya jalan terlalalah sama aja deh tiang yang terjual mana kepala mana dahi sebab longor melawannya jalan terlalalah anggap kemari sakula warga silaturahim Umar amannya lah ini datang kena hari pengajian ini suruh anu pamadihin si ino kata mau disuruh membuat mesin mulai di rumah kata mau capek ya aku ini kenapa ada terserah bos warisnya mengarang kenapa kesuruhan sama jongos ayo jongos pada depan yang penting orang pembacaan hari satu menyenangkan Allah Ta'ala menyenangkan Allah Ta'ala bertaubat dari segala dosa jangan sampai mati membawa dosa itu lah siapa itu lah yang sehatnya itu lah yang masing-masing ada jadi si utak kepikiran menurut saya ada kalian yang salah juga kalau ada yang memang salah paham jadi bagi yang ilmu yang sering kalau tidak mencukupi muha kalau tidak balas jangan mengiri kurang sugi lagi tulak pada rumah membawa barang dagangannya sama melintang dan lain-lain diandap di atas tunggangan ontanya makanan, minuman pakaian komplet obat-obat di atas itu ada berjalan pas tengah hari musim panas di negeri Arab di tengah hutan pulang pasir ada satu burung kayu kondor karena kawannya menanggalkan perjalanan lalu singgah begitu singgah belum sempat makan belum sempat minum padahal banyak ada betangan makanan ada betangan mata alat baraba guring ring bangun guring tunggangannya hilang lawan isi-isinya habis-habis nangkai mata sakitnya hati sakit menanggak lalu ingin nekat mencari tunggangannya itu ke hadapan sampai ke puncak artinya puncak ketahuan puncak gunung kadada kabalakan sampai ke puncak gunung kadada jua makanan ke kiri itu jua lalu ingin berniat baik-baik aku berburik ke tempat pasal aku guring biar aku masih kelaparan daripada kesakitan hati lawan keuyuhan nang kaya mampainya boleh belum berjalan orang kelaparan nang kehausan lawan paket hati karena kalau dibayar akan bahasa rindangan mangga uyo sampai ke tempat yang asal terburi lima nyata guring bangun datang tunggangannya sakomoletnya kada kurang apa-apa kaya apa imungnya gembiranya ada kawal di tender gembira maka Allah Ta'ala apabila kita ampih mengerja dosa lebih-lebih lagi Tuhan gembira Jadi mendak menggembirakan Tuhan pada jiwa anda mengalami dosa. Tahu aja di dosa sudah masa kau tahu di dosa tahu aja pada tahan sudah. Tinggal angkatnya lagi lawan nang masih aja lagi itu aja. Dan banyak-banyak saja Rasulullah seribu kali kada siang malam. Astagfirullah seribu. Lamun ikam tetap mamasang unjun seribu butir rasa kada diterima akal. Lamun kadada sebuting-buting iwak nang nama matok. Ya rasanya rasa kada diterima akal mun kada matok iwak seribu matang unjun menerima taubat. Qafirin dambi wa qafirin taubat. Tuhan menerima taubat, apalagi sering kepada dalam Quran baik. Sekali aja membaca tapi Tuhan menerima sama lawan. Sekali aja kita mengucap utang ulun dibayarkan dijawab oleh kurang nang mau utang adalah utang kita lagi seumuran ada seutang kali karena udah dibayarkan jadi sekali aja Tuhan menerima taubat kita seumuran ada berutang lagi apalagi rata-rata sebelum pulang astagfirullah seribu sambungin pulang astagfirullah seribu. Siapa banyak selawat kawan Nabi, parah banar duduk di hingga Nabi kena hari kiamat. Jadi bapak banyakkan selawat aja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Awas 10 ribu kali, awas. Namun Allah sallallahu alaihi wasallam mubarik ala sayyidina Muhammad wa abdika wa nabika wa hadis wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang sebutnya pun Allah sallallahu alaihi wasallam salatan ya'tibu biha qalbu qalbi ya mutubi ajir wa sayyidina ya tura qaitu ya tura biha wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam wa ya kan? Baca sallallahu alaihi wasallam dari mana ya? Ada gampangan. Maka satu salawat 10 ramad 1000 kali 10. Nang kasih sayang Tuhan Allah. Jangan Allah kasih sayang pintu aja kasih sayang orang kita masya Allah. Kamu jangan berkira lagi di sini. Ambil aja di dalam kamar itu ada aja dolar mintu aja itu sudah sayang mentekan nama itu hanya kada sayang nah jadi napa aku berutang lah nih kamu guru woi kamu berbandar lah jadi pikiran dan sampai ini jadi pikiran dan ujian sidin ini sebagai tolak ukur bandar aja tandanya taubat diterima Tuhan kalau sudah mundung mau ucap gerek hati aja sudah dikabulkan Tuhan umat ada dikarelah mundung darau min sana penapa bahan lu aja kelihatan lagi hasilnya apalah mundur sudah banyak banget uang nang paling berat benar ada merasa berdosa itu nang paling berat penyakit nang paling berat ada merasa berdosa merasa bersih merasa suci merasa ahli surga perasaan itu buruk benar ya kalau orang garing tak ada merasa berpenyakit di mana pukul batuk ujar kawal bawa obat perang itu mau apa jadi batuk pemanis ada merasa sebab di mana-mana kita periksa, mengkali merasa. Jauh punya merasa, lu periksa aja. Nget-nget ap-ap marahnya. Nget-nget ap-ap-ap. Nah, Bupati, apa yang Wan, nah, cek-cek ap-ap. Ujah Bupati, periksa kemenyaannya. Masuk di dalam napangaran itu, masuk di dalam napangaran apsol. Napangarannya itu, Pak Ismet. Yang kita periksa mulai kepala, metrikan penggulu, metrikan dada, parut. Napangarannya itu, Wan. Nah, iya, iya. Namanya model kayak anu, sebab model kayak anu, kayak apa dari kapsul. Tapi gono kita masuk situ, kepala dulu masuk, benar diputar memang. Ketahuan, dari kepala itu, ya tak ada darah baku, ya tak ada pecah pembuluh darah, kelihatan. Tapi dinginnya lah, subhanallah. Ada ngarannya apa, kalau kata itu? Ngarannya itu ada. Mas ada ngarannya tadi banyak ada sudah aku senang di Surabaya. Uma bikin itu ada reformasinya itu bikin besar itu. Siapa lu lu? Ano antuk untuk nang kandang itu dipuntalakan ke awak kita ya tadi ingin dia tadi. Awak nak melihat aku menjang di muara lawangnya aja biru. Kalau jangan dingin mana ada petugas mana itu memang kurang itu juga salah nyebab baju pala selek kalau tak pakai cuma bajunya tidak mata baju mana putarnya rendam nah pakai malamnya ni ringan dia buat nah pakai pakaian pada sebab ahlinya ini pemeriksaan atas masuk di Surabaya yang betul keringat apa nama itu. Nah, karena kita itu khawatir, jangan-jangan darah-darah tinggi, lalu ada kerusakan saraf di kepala. Jadi diperiksa, jangan-jangan gara-gara darah tinggi, jantung kita misalnya ada gangguan. Insya Allah. Sampai ada orang wali ini orang ketakutan kalau jantung kalau bina ada tersumbat macam-macam wani 5 juta bayar memasang kateter nalarnya masukkan di sini nanti bulu darah tuh sampai sana jantung kita kali-kali kan ada mengada penyumbatan situ ada darah baku dan sebagainya hanya karena dia obatinya selain pulang memasang kateternya itu mengetahui kalau betul ada anu apalnya penyumbatan jantung 5 juta rupiah ya. Namunnya dia obat ada nang obat nah operasi kalau kita nang pincangan sumbatan tadi ditatakan pembuluh darahnya itu disatap di dua lap namanya di situ buntu lalu pembuluh darah yang di batas kita ini ditatap disambungkan ke bujurnya tadi sambung. Nang model cacing itu ditambung misalnya. Dan coba 50% berhasil, 50% mati. Munnya berhasil berapa? Sebutin M. Bayarannya semalian. Jadi anggota tubuh kita atau satu organ tubuh kita sehalus apapun lalang banget kerjanya. Sesudah kita dapat penyakit di pinggangan itu, hanya lalu kerjanya. Kayak aku nih, harganya jenja, nang dua lalang banget. Sudah berapa pun aku bawa obat banget. Berapa duit banyak habis. Balon baik saja dan mungkin akan 3 kali seminggu dan mungkin bisa sebentar karena gampang harganya itu nah karena gampang namun orang kata sakit sama apanya pada tahu